بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله وما زلنا في كتاب العلم. Kita masih pada kitab al-ilmu dalam Sahih Bukhari. Kitab al-ilm. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. Hadis ini dengan sanad ini, kalau dalam istilah ilmu hadis, namakan dengan sanad ali. Sanad ali yaitu sanad yang silsilah atau perawi-perawinya ini sedikit. Semakin banyak rawi antara musannif, antara muallif seperti Al-Imam Bukhari atau Abu Daud atau Muslim, Ahmad dan yang lainnya, semakin banyak perantaranya, ini sanad nazil. Ya. Adapun semakin sedikit, maka ini sanad ali, dan sanad ali ini banyak dikejar oleh para muhaddisin. Mengapa? Karena semakin sedikit orang, maka tentu kemungkinan keliru dan salah semakin kecil. Ya. Dan semakin banyak orang atau perantara, maka kemungkinan keliru semakin besar. Walaupun tidak berarti kemudian apabila sanad tersebut atau hadis tersebut memenuhi kriteria hadis sahih atau hasan. Apa kriteria hadis sahih atau hasan? Yang pertama, rawi-rawinya dia tsikah atau makbul. Yang kedua, sanadnya bersambung. Yang ketiga, hadis ini bukan hadis yang syadz. Hadis syadz yaitu hadis yang menyelisihi rawi yang lebih tsikah. Apabila hadis ini kedudukannya tidak syadz, apa itu syadz? Seorang rawi tsikah dalam meriwayatkan hadis, ternyata periwayatannya ini, isinya ini menyelisihi rawi lain yang lebih tsikah. Entah jumlah ataupun kualitas. Ya. Contohnya hadis tentang saf pertama. Innallaha yusalli innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina fi mayaminis suf au mayaminis sufuf au kama dzukir. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengisi saf-saf sebelah kanan dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh rawi yang tsikah atau maqbul, Tetapi ternyata rawi lain dengan jumlah yang lebih banyak atau dengan kesikohan yang lebih afdol meriwayatkannya ternyata bukan dengan lafaz seperti itu. Ya. Tapi dengan lafaz innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina fi as-saffil awwal atau yang seperti itu maknanya. Maka hadis yang tadi diriwayatkan oleh rawi yang sikohnya biasa, karena hadis ini menyelisihi rawi lain, entah jumlahnya kalah jumlah lebih sedikit, satu orang menyelisihi lima orang atau menyelisihi tiga orang misalnya, atau satu orang dia sikoh biasa, ada lagi rawi yang lainnya sikoh sabit hafid misalnya seperti itu, maka riwayat hadis yang pertama ini akhirnya menjadi tertolak. Ini yang disebut dengan hadis syad. Nah, ya, yang dimana apabila hadis itu selamat dari keberadaannya sebagai hadis yang syad, ya, maka hadis ini menjadi salah satu syarat hadis itu sahih. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa para ulama hadis itu tidak sembarangan kemudian kita mengetahui sebagian orang hum rijal nahnu rijal. Siapa Imam Bukhari, siapa? Sampai kemudian kita harus bertaklid, menerima hukum mereka. Mereka bisa salah, sebagaimana kita bisa salah. Mereka bisa salah. Mengapa kemudian kita harus menerima hukum atau hadis mereka kita terima secara mutlak? Ini orang enggak paham tentang ilmu hadis. Kalau orang paham tentang ilmu hadis, bagaimana persyaratan-persyaratan yang diletakkan oleh para ulama hadis, bagaimana kemampuan hafalan para ulama, sejarah mereka dibaca, enggak ada ceritanya orang kemudian akan kemudian mengatakan seperti itu. Enggak mudah intinya. Nah, yang di sini kita mengetahui bahwa hadis ar-Rasul alaihi salatu wassalam ini pun terjaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan adzikra yaitu Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an bukan hanya lafaz tapi juga makna. Mana Al-Qur'an didapat dari siapa? Nah, tafsir Al-Qur'an didapat dari siapa? Nah, tentunya dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis atau syarat-syarat hadis itu sahih, yaitu tidak hadis tersebut tidak syadz. Ya. Yang berikutnya hadis tersebut ini syarat ini akhirnya mengingatkan juga pada kita permasalahan barusan. Tidak ada penyakit yang tersembunyi. Penyakit tersembunyi tersebut kalau diperhatikan dan namanya al-illah khafiyah, penyakit tersembunyi, tampaknya zahirnya ini hadis sahih. Tapi setelah ditelusuri oleh para ulama hadis, ternyata hadis ini ada penyakitnya. Walaupun di situ sanadnya bersambung yang zahir, walaupun di situ diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah, walaupun di situ tidak syadz, tapi ternyata di situ ada penyakit yang tersembunyi. Nah, yang dimana dengan penyakit ini lepas kedudukan hadis tersebut menjadi hadis sahih. Kaif penyakit tersembunyi ini, penyakit atau illah dalam hadis ini betul-betul sesuatu yang tersamar. Karena kalau tidak tersamar, jelas, ya sudah hadis itu dhaif. Nah, Contoh sederhananya, misal ya, sudah jelas seorang rawi meriwayatkan sekian banyak hadis dari syekhnya. Sudah ma'ruf, fulan rawa'an fulan, atau fulan rawa'an allan. A meriwayatkan dari B. B ini terkenal, artinya A ini dikenal sebagai muridnya B. Sudah. Nah, tapi ternyata suatu ketika ada hadis A meriwayatkan dari si B. Sudah jelas A ini muridnya si B. Wasiqah. Jelas tidak ada yang meragukan bahwa A ini memang berguru pada si B. Tapi ternyata ada sebuah hadis yang di mana si A ini setelah ditelusuri pernah pada suatu hari dia itu sakit atau lagi safar atau kemana, yang akhirnya di situ ketahuan bahwa si A ini tidak mendengar langsung dari si B. Itu ada penyakit yang tersamar, ada illah yang tersamar. Nah, tentunya ini dengan tatabu, dengan melihat sirah, dengan melihat membandingkan riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, dan tidak mudah ya seperti ini. Makanya kata sebagaimana disebutkan, la ya'rifu fadla ahil fadl illa dzau. Enggak akan mengetahui keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali orang tersebut memiliki keutamaan. Enggak akan tahu bagaimana capeknya membuat suatu karya, taunya terjadi terima beres. Ngelihat ah gampang. Coba, nah kan seperti itu. Ya. Coba aja. Baru setelah dia mencoba, terjun, enggak punya ilmunya, enggak punya dasarnya, berulang kali mencoba gagal, baru tahu ternyata enggak mudah. Nah, ya. Sama jadi. Tampaknya hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim, sahih. Ah di situ kok ternyata enggak sahih, ternyata itu ada rawi yang dhaif misalnya. Kok gampang sekali para ulama menerima hadisnya Bukhari misalnya. Coba dulu telusuri, coba buat hafalkan. Bisa enggak kamu menghafal sanad dulu dah? Coba. Coba terjun dulu kepada fun, kepada disiplin ilmu tersebut. Kalau kamu bisa menguasai baru. Baik. Intinya memang akhirnya ketika la ya'rifu fadla ahlil fadl illa dzau. Enggak akan mengetahui keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang paham tentang keutamaan tersebut. Orang-orang yang memang bergelut di bidang tersebut. Orang yang memang berusaha ingin mencari keutamaan tersebut. Sekedar dari luar, gak bisa. Ini syarat hadis ini sahih. Sehingga ketika sanad tersebut penghubungnya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau antara muallif atau musannif sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam banyak, ya entah mau 20 orang, 15 atau 10, selama syarat-syarat terpenuhinya hadis sahih atau hasan ada, ya maka tetap hadis itu sahih. Tapi sekarang kita berbicara tentang sanad ali dan sanad nazil. Karena memang memiliki keutamaan, kemungkinan salahnya semakin kecil. Ini Al-Imam Bukhari, antum perhatikan. Di sini haddatsana Al-Maki ibn Ibrahim. Maki di sini bukan nisbah kepada Bilad Makkah, tapi memang namanya Maki. Walaupun orang Makkah pun disebut Maki. Ya, orang Madinah disebut apa? Madani. Orang Yaman disebut Yamani. Orang Indonesia disebut Indonesia. Ya, tapi ini Maki bukan karena dia dari negeri Mekah, karena memang namanya. Coba kita perhatikan. Imam Bukhari, antara Imam Bukhari dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Haddatsana Maki ibn Ibrahim. Qala haddatsana Yazid ibn Abi Ubaid. 1, 2. An Salamah. Salamah siapa ini? Sahabat, ada yang tahu? Sahabat siapa namanya Salamah? Salamah yang larinya sangat kencang, lomba lari dengan pasukan berkuda, kalah itu pasukan berkudanya. Dia dengan kaki telanjang. Salamah Ibnul Aqwa. Harus tahu dong. Ini sahabat ini. Nah. Makanya ilmu itu kalau kita dapati sedikit demi sedikit demi sedikit, tapi istiqomah, ini jauh lebih rusuh, jauh lebih kokoh daripada langsung banyak ya, tapi nah. Makanya para sahabat coba belajar Al-Quran 10 ayat dihafal, berhenti, kemudian beramal 10 ayat, 10 ayat. Makanya sahabat dahulu sebagiannya menghafalnya lama. Bukan kemampuan atau ketidakmampuan mereka menghafal Al-Quran secara cepat, tapi mereka seperti itu. 10 ayat dipahami, ditadaburi, dipelajari, diamalkan. Ini kokoh betul. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, sebagaimana yang saya dengar dari pengajar-pengajar saya ketika di Yaman, itu tidak suka dan melarang seorang talibul ilm mengambil daras dalam sehari lebih dari 4 daras atau 3 daras. Nah, sebagiannya karena kondisi di Damat ketika itu banyak halakoh-halakoh daras. Mau daras apa saja rata-rata ada. Maka, nah ini pentingnya juga bagaimana kita belajar thariqah atau uslub dalam kita menuntut ilmu. Ada caranya. Seperti itu. Kalau nuruti nafsu, ketika seorang memang heresnya luar biasa, semangatnya luar biasa, semua daras ingin diikuti. Nah, makanya dalam sehari bisa sampai 8, 10, 7 daras. Tapi kemampuan manusia rata-rata enggak akan mampu untuk mencerna semua daras tersebut. Nah, kecuali orang-orang tertentu yang memang memiliki kemampuan luar biasa. Ya. Akhirnya sekian banyak fawaid, sekian banyak faedah hilang. Nah, ini juga mengingatkan kita pada apa yang terjadi di sebagian grup-grup. Ana perhatikan pada sebagian grup-grup luar biasa faedahnya, faedah yang bagus sekali. Tetapi dalam sehari faedah yang ditampilkan bisa sampai 10, 8 dalam kondisi orang belum tentu standby di WA-nya. Ketika dibuka akhirnya orang malas untuk membaca semuanya, ya dilewati begitu saja. Nah, ya ini juga tidak tepat sebetulnya, sayang. Padahal faedah itu berharga luar biasa. Coba kalau satu faedah, dua faedah ditampilkan untuk kemudian masing-masingnya nyaman. Ya. Karena kita juga masing-masing tidak orang yang kosong, memiliki kesibukan. Satu dua faedah ketika kita sudah senggang waktu dibaca, direnungi isinya. Itu faedah-faedah berharga itu yang ana lihat sebagian ikhwan ketika memposting beberapa faedah luar biasa. Bahkan ana pribadi ketika membaca sebuah faedah berharap ikhwan rata-rata membaca faedah tersebut. Tapi ketika ditampilkan faedah, demi faedah, postingan demi postingan, akhirnya yang terjadi sudah terlewat sebetulnya. Ya ini tidak tepat, ya. Sehingga begitu al-ilm. Baik, kita kembali ke sini. Ini sahabat Salamah Ibnul Aqwa. Sehingga antara Imam Bukhari dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam hanya tiga ruwah, tiga rawi hadis. Ini yang disebut dengan as-sulafiyat, yaitu perantaranya hanya tiga. Di mana Imam Muslim rahimahullahu taala tidak memiliki dalam kitab sahihnya sulafiyat. Imam Muslim paling bagusnya sanad antara beliau dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu empat orang. Yang paling sedikit, sementara Imam Bukhari tiga ada. Di sini juga menunjukkan bahwa salah satu hal yang menyebabkan sahih Bukhari lebih asah, lebih afdal dibanding sahih Muslim dari sisi ini. Selain dari syaratnya yang lebih ketat, juga ketinggian sanadnya ini lebih. Nah, dan ini termasuk perkara yang jarang. Maki ibn Ibrahim, Yazid ibn Abi Ubaid, Salamah. Berarti Imam Bukhari punya guru yaitu Atba'ut Tabi'in. Yang dimana gurunya ini belajar langsung kepada Tabi'in. Tabi'in belajar kepada sahabat. Nah, ini sanad yang mahal sekali. Barakallahu fikum. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yakul 'alayya ma lam akul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berucap atas nama aku apa-apa yang aku tidak ucapkan, maka silahkan dia mempersiapkan tempat-tempat duduknya di neraka. Nah, kalau riwayat-riwayat yang sebelumnya disebutkan man kadzaba alayya. Ya. Ini yang paling keras. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, sengaja dusta memang. Tapi dari sini ada syubhat. Saya enggak berdusta. Saya menganggap ini, atau saya merasa ini, atau saya taib. Maka kita ketahui ancaman bukan hanya sekedar orang yang memang sengaja berdusta. Ternyata hadis berikutnya ini, dia berucap atas nama Rasulullah, mungkin tidak ada niatan untuk berdusta, sekedar berucap atas nama Rasulullah, yang dimana ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mengucapkannya pun masuk ke dalam ancaman. Dalam hadis berikutnya, insya Allah kita baca bersama, lebih spesifikasi lagi. Yang dari sini akhirnya kita mengetahui seluruh perkara yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW itu teranggap dosa besar ketika seorang mengklaim ternyata dia benar. Apa itu? Kita baca yang berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Musa wa huwa ibnu Ismail At-Tabudzaki. Qala haddatsana Abu Awana Al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri an Abi Hasin an Abi Saleh Dakwan as-Samman an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dagi akhna Saleh Abu Hurairah masmuhu. Abu Dafa, Abu Dafa Breges, Abu Hurairah, masmuhu, siapa namanya? Hah? Anak tidak mendengar, bukan berarti anak menyalahkan. Sehingga apa yang antum ucapkan barusan diulangi. Anak tidak menyalahkan antum, tolong diulangi. Gimana? Tidak jelas namanya. Tidak jelas namanya. Taib, nah, ahsan tabarallahu. Bukan tidak jelas, tapi alas sahih namanya tidak diketahui. Nama ada, tapi tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa namanya dengan nama tertentu. Walaupun sebagian ulama merajihkan bahwa namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Tapi penamaan Abdurrahman bin Sakhr pun tidak ada sanad yang sahih. Nah, ahsanta barakallahu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, tasammu bismi wa la taktanu bikunyati. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tasammu bismi, tafadlu, kasih nama, kalian memberi nama, silahkan memiliki nama dengan namaku. Wala taktanu bikunyati, tapi jangan kalian berkunyah, memiliki kunyah seperti kunyahku. Dari sini kita mengetahui, orang itu ada nama, ada kunyah. Sehingga kita dinama, antum siapa namanya? Abu Muhammad. Ini bukan nama. Ya. Nah, nama antum. Ini kalau abu atau ummu, ini namanya apa? Kunyah. Kunyah lain sendiri. Nama ada sendiri. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, silakan kalian memiliki nama dengan namaku, tapi jangan memiliki kunyah dengan kunyahku. Para ulama berselisih. Apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ini? Sebagian berpendapat, yang dilarang adalah ketika seseorang menjamak antara nama dengan kunyah beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga menurut pendapat pertama ini, dilarang seseorang yang memiliki nama Muhammad untuk kemudian berkunyah dengan siapa kunyahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya Khana Fajar, Fajar Nugroho, kunyahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Harus tahu ini. Ini Rasul. Tadi Salama Ibn Aqwa, ya sudah. Kalau bahasa Jawanya sudah tak kasih fur. Jangan ada yang ngomong dengan yang lainnya. Jangan ada yang memberitahu dengan yang lainnya. Kunyah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Asahal. Hah? Siapa? Hah? Abdullah. Abdullah. Antum bilang apa? Abdullah. Kunyah. Ini jauh harus lebih kita hafal dibandingkan undang-undang tentang karyawan. Nah. Kunyah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, Ubed Abul Qasim. Nah, dihafal ya. Sehingga nama Muhammad, kalau ada seorang dengan nama Muhammad, jangan kunyahnya Abul Qasim. Ini pendapat pertama. Banyak sebetulnya pendapat, tapi kita akan ringkas pada beberapa pendapat yang masyhur. Pendapat berikutnya yang mengatakan bahwa larangan ini, di sini disebutkan silakan memiliki nama dengan namaku dan jangan memiliki kunyah dengan kunyahku. Larangan ini berlaku di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam saja. Karena dalam hadis yang lain, dalam hadis Anas, beliau suatu ketika kana fi suq, berada di pasar, kemudian qala rajulun ya Abul Qasim, faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala rajul ya Rasulullah ma da'utuka? Inna ma da'utu fulan. Oh, ada ketika Rasul alaihi salatu wasallam di pasar, ada seorang kemudian memanggil, ya Abul Qasim. Akhirnya Rasul alaihi salatu wasallam menoleh kepada orang ini. Ternyata orang ini memaksudkan Abul Qasim yang lain. Orang yang memiliki kunyah dengan Abul Qasim. Sama dengan kunyahnya Rasul alaihi salatu wasallam orang lain. Akhirnya Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan ini. Wala taktanu bikunyati, jangan kalian memiliki kunyah dengan kunyahku. Maka ketika meninggal Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, illah sebab dari larangan ini sudah enggak ada. Maka larangan ini berlaku hanya di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sepeninggal Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, silakan. Yang ketiga, yang berpendapat bahwa larangan untuk memakai kunyah ini berlaku secara mutlak. Artinya seseorang entah namanya Muhammad atau bukan, entah di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam atau sepeninggal beliau, dilarang seseorang untuk memiliki nama atau memiliki kunyah dengan Abul Qasim. Kenapa? Hadis-hadis yang ada, larangan tersebut zahirnya ya sesuai itu. Yang dilarang berkunyah dengan nama atau dengan kunyah Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga siapapun dilarang untuk memiliki kunyah Abul Qasim. Kenapa hadisnya zahirnya larangnya seperti itu? Nah, pendapat ketiga ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, pendapat kedua ini adalah pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah, yaitu pendapat yang mengatakan itu larangan berlaku hanya ketika di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Pendapat pertama yang mengatakan jangan dijamak, ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat mana yang benar? Allahu a'lam bissawab. Pendapat yang mengatakan bahwa ini berlaku hanya di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ini pendapat yang benar. Mengapa? Abu Bakar As-Siddiq memiliki putra yang lahir di Hajjatul Wada dari seorang istri yang bernama Asma bintu Umais. Ya. Abu Bakar memiliki istri ke entah ketiga atau keempat ini. Namanya Asma bintu Umais. Beda ibu dengan Aisyah, beda ibu dengan Asma. Namanya siapa putranya? Anaknya Abu Bakar Siddiq, Muhammad. Muhammad lahir di Hajjatul Wada, kemudian diberi nama Muhammad. Kemudian Muhammad ini tumbuh dan hidup berkembang di masa para sahabat masih banyak. Dan Muhammad ini ternyata kunyahnya juga Abul Qasim. Dalam kondisi tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari posisi beliau atau nama beliau Muhammad dan juga kunyah beliau Abul Qasim. Sehingga wallahu a'lam bissawab, larangan ini yang ana lebih yakini berlaku hanya khusus di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dan jelas, alasannya jelas. Karena hadis Anas yang tadi itu pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kejadian Rasulullah itu menoleh karena ada orang yang memanggil Abul Qasim. Ya, sehingga kemudian Ar-Rasul melarang, jelas. Ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sudah meninggal, ya selesai. Nah, ini terkait dengan kunyah dan nama. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan atau bersabda, "Wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu fi surati. Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kemudian kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, "Dan barang siapa yang melihat aku di mimpi, maka sungguh dia benar-benar telah melihat aku. Fa inna syaitan la yatamassalu bi surati atau fi surati." Karena syaitan itu tidak mampu untuk berwujud dengan memiliki rupa Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, Allah berkehendak syaitan tidak mampu untuk meniru wajah Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga ketika ada seseorang yang bermimpi melihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka itu pasti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tentunya, ya tinggal dibandingkan saja ciri-cirinya benar atau tidak. Selama dia jujur mengatakan itu, dia bermimpi lihat, sebutkan sifat-sifatnya bagaimana. Kan Rasulullah itu memiliki ciri-ciri fisik. Nah, wajahnya seperti ini, di pundaknya ada telur sebagai tanda kenabian, bukan telur, benjolan sebesar telur sebagai tanda kenabian, rambutnya seperti ini, warna kulitnya. Nah, sehingga ketika orang ini jujur, dikenal cuma jujur, ya, kemudian dia mengatakan aku bermimpi melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam, disebutkan ciri-cirinya pas, itu berarti benar yang melihatlah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian dilanjutkan wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Disebutkan oleh Hafidz di sini. Ketika Al-Imam Bukhari membawakan sekian banyak hadis tentang dusta terhadap Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian hadis ini sebagai hadis yang terakhir dalam bab ini, ya. Al-Hafidz mengatakan wa khatama bi hadis Abi Hurairah, dan Al-Imam Bukhari menutup bab ini dengan hadis Abu Hurairah yang barusan kita dengar. Alladzi fihi al-isyarah ila istiwa tahrim al-kadzib alaihi. Di situ ada sebuah isyarat tentang sama hukumnya. Bahwa larangan keharaman berdusta kepada Rasul alaihi salatu wasalam, sawa'un kanat da'was sama' minhu fil yaqadah au fil manam. Ya, ini kata Al-Hafidz dalam hadis Abu Hurairah ini, di situ ada sebuah isyarat, ternyata dusta terhadap Rasul alaihi salatu wasalam itu hukumnya sama. Entah orang yang mengklaim mendengar atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam kondisi terjaga, kondisi sadar seperti ini, ataupun ketika tidur. Nah, ya, ketika dalam mimpi. Maka dari sini kita mengetahui segala bentuk macam pengakuan, klaim mengatasnamakan Rasulullah alaihi salatu wasallam, entah dia sengaja berdusta atau sengaja hanya ucapan biasa, ataupun ketika sadar dan ketika dalam mimpi, sama seperti itu. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ancamannya sama, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan persiapkan tempat duduknya di neraka. Entah dia sadar, entah dia dalam mimpi, entah dia dusta dan yang lainnya. Maka dari sini kita selesai dari bab yang menjelaskan tentang bab ismi man kadzaba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang dosanya orang yang berdusta kepada Rasul alaihi salatu wasalam dalam kondisi apapun. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang mau disampaikan, falitafadhal, dipersilahkan. Nah, fadhal. Kalau artinya dia meriwayatkan secara makna, artinya memang maknanya benar, atau dia khawatir keliru lafadznya, maka sebutkan dengan ucapan au kama qala. Nah, atau sebagaimana yang di, nah, ini sebenarnya para ulama seperti itu. Kalau dia khawatir enggak sama persis atau keliru sedikit, yang penting makna tidak berubah, maka diakhiri ucapannya dengan au kama qala al-Mustafa atau au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, seperti itu. Nah. Baik, kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.